Quater Choi. Ojo Quater Choi. Nella carisma. Yang bien kie janjine kowe ra bakal citro marang sumpah setiamu. Aku tansah angu gemi senatian loro ati kowe mlenjani janji. Yeah.